Bu, kalau sampean punya anak gadis, yang satu yang ngelamar itu orangnya ganteng, kaya, pangkatnya tinggi, uangnya banyak, tapi nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Yang kedua, orangnya sederhana, gak pati ganteng, tapi ngajinya bagus, sholatnya bagus. Milih yang satu apa yang kedua, Bu? Yang kedua, ya. Temen dah. Temen dah, Bu. Ya Allah. Nah. Yang satu, wah, soal ngaji nanti yang penting punya kepribadian. Punya rumah pribadi. Supir pribadi. Ya, yang bagus, Bu. Ya, Bu, ya. Orangnya ganteng, kaya, pinter ngaji. Alhamdulillah. Tapi udah gak songot. Allah salam Muhammad. Kristina Muhammad. Al-Quran itu mulia. Maka mari kita hormati Al-Quran. Hormati Ustadz yang mengajarkan Al-Quran. Bukan Ustadz minta dihormati. Tapi kita sebagai murid, sebagai wali murid harus menghormati Ustadz guru ngaji. Makanya sekarang banyak alumni-alumni pondok enggak gelem ngajar ngaji. Gini apa enggak? Kulandik kan coba. Awal-awal kalau dari pondok ngajar ngaji. Lama-lama naruh adegan ke pasar luar. Kapan maju-maju? Itu nak lagi ngajin. Adegan tok. Kenapa? Cuma visi misi tidak visi. Visi misi aki tunggal cak sing penting visi katanya. Nah, Al-Qur'an itu mulia, maka mari termasuk kewajiban orang tua kepada anak ya, adibu auladakum as-sikhsal, didik anakmu dengan tiga perkara. Hubbi nabikum, cinta kepada nabimu. Wa hubbi ahli baiti, dan cinta kepada keluarga nabi. Wa tilawatil Qur'an, dan didik anakmu membaca Al-Qur'an. Kalau bapak, ibu, anaknya enggak dengajikan, dosa jenengan. Dituntut nanti oleh anaknya di akhirat. Dan termasuk bapak, ibu sekarang yang belum bisa ngaji, wajib belajar ngaji. Kata Imam Al-Ghazali, fardu ain belajar ngaji itu. Lupa, masa saya sudah tua masih belajar alif-alifan? Lucu alif-alifan, alif beneran. Bukan alif-alifan, alif beneran, Bu. Kan TK ada kan taman kanak-kanak, juga TK ada taman kawak-kawak. Alhamdulillah sudah ada metode-metode yang cepat. Monggo. Jadi Al-Qur'an itu mulia, kita muliakan ya, mushafnya itu sudah mulia, tidak menyentuh kecuali yang suci. Bawa dengan bawa yang hormat. Ini ku Qur'an teng-teng ingat yang neku. Ya Allah, meremehkan. Padahal Al-Quran itu adalah mulia. Kita punya kewajiban untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Sebagai bentuk kemuliaan, kita hormati, tidak menyentuhnya, kecuali orang-orang yang suci. Baik, para bapak, para ibu, sebelum melanjutkan, barangkali ada pertanyaan, monggo, persilakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Quran yang masih bisa dibaca harus tetap dipelihara. Enggak boleh dibakar. Kecuali sudah lapuk, sudah enggak mungkin dibaca dan berantakan. Nah, itu ada anjuran beberapa ulama, di antaranya itu dibakar lalu abunya itu dipendem. Itu saking mulianya. Kalau masih utuh enggak boleh membakar Al-Qur'an. Atau dibakar lalu diminum taruh ke air. Enggak. nanti seperti Van de Plas itu. Dulu Van de Plas itu penasihat agamanya Belanda. Itu kan dulu Al-Quran tidak semudah sekarang, dulu pakai tulis tangan. Sekarang kan percetakan sudah banyak. Kata Van de Plas, kalau ingin pintar ngaji, bakar Al-Quran itu, lalu bakarnya itu mau taruh ke air, lalu diminum. Ya kalau semua dibakar, habis Al-Qurannya, bukan pinter, bodoh semuanya. Ya, jadi nggak boleh, kecuali yang berantakan, ketimbang serakan, itu boleh dibakar, kemudian itu dipendam. Deh, ada lagi yang tanya? Deh, monggo, ibu di belakang, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebabnya kebetulan HP isi lafal Al-Qur'an sak surat kan itu Kyai. Ndak kan itu apa ta HP kan ini napa wudu na punten. Oke, paham ge. Okay. Ya alhamdulillah ke bahasa sandi niki. Padang mboten ngertos niki. Cie artine. Rancak bana. Nih. Nah, punya HP dalamnya itu ada apa aplikasi Al-Qur'an. Apakah harus punya wudu? Kalau sedang terbuka dibaca, Bu. Yang dibuka program Al-Qur'annya. Ya, Yasin ada, harus punya wudu. Harus punya wudu. Tapi kalau sudah dimatikan, di-off-kan, itu tidak terbaca program Al-Qur'annya itu, cuma tersimpan di dalam. Enggak apa-apa walaupun tidak punya wudu. Jelas ya? Itu seperti apa namanya? Majemuk. Majemuk dibawa ke dalam tas. Riwariwi ngalor ngidul kan itu kayak. Ebekta tak apa yang gimana? Tak apa. Majemuk itu isinya tidak hanya Al-Quran. Banyak dikir-dikir yang lain boleh. Ya. Terima kasih kan itu kayak. Sekalangkong depade.